bolehkah memberikan zakat mal kepada korban gempa bencana alam? Kalau setelah terjadinya gempa tersebut mereka tergolong fakir dan miskin, ia diberikan zakat mal karena tergolong fakir dan miskin.